kolaborasi Alon MC and Jumper Bone. Yeah, check this. Yeah, ku tak pagi hari demi hari tak lagi sendiri. Mencoba ungkapkan semua yang ada di hati. Takkan pernah memudar seindah pelangi, secerah mentari. Ku coba hadapi semua ini. Sedikit berimajinasi, ku kan coba menghayal. Dari satu jiwa ku kan coba keluarkan dua mental. Tak perlu mencaci biar tak ada yang mencekal, karena kita berdua ini bukanlah anak nakal. Ku buat rima berirama, jadikan kalimat bermakna. Dengan lirik sedikit basi itu pun tak apa-apa, karena kita berdua coba buat musik berbeda. Bersama Jumper Bone kita akan terus berkarya. Alon MC and Jumper Bone coba buat dua kolaborasi yang tak monoton. Mencoba ungkapkan semua yang ada, tuangkan kreasi yang kita punya. Alon MC and Jumper Bone coba buat dua kolaborasi yang tak monoton. Mencoba ungkapkan semua yang ada, tuangkan kreasi yang kita punya. Di sini Jumper Bone dengan Alon MC mikrofon, coba buat musik berbeda tanpa pakai weapon. Angkat tangan nyanyi bersama, ayo come on. Jangan cuma bengong kayak orang loon. Buang semua realita pahit hidup ini, bersama kita hadapi semua yang terjadi. Coba pegang teguh apa yang kita yakini, karena suatu saat nanti kita akan bangkit lagi. Ayo Alon, check your microphone. Di sini Jumper Bone dengan lirik yang lebih sinkron. Gak perlu bertele-tele, lebay mode on. Mending lo gigit jari sambil lu ngadep beton. Mencoba berjuang meski banyak yang mencela, ambil enaknya aja biar lebih berguna. Karena kita berdua takkan pernah menyerah, mendingan kita santai, asik-asik aja. Alon MC and Jumper Bone coba buat dua kolaborasi yang tak monoton. Mencoba ungkapkan semua yang ada, tuangkan kreasi yang kita punya. Alon MC and Jumper Bone coba buat dua kolaborasi yang tak monoton. Mencoba ungkapkan semua yang ada, tuangkan kreasi yang kita punya. Kita berdua coba lepaskan ekspresi jiwa, keluarkan yang terperangkap yang ada di otak kita. Bayangkan saja semua akan menjadi nyata, tak hanya sekedar bualan fiktif belaka. Ayo jangan cuma berani ngomong di belakang, angkat suara sekaligus tunjukin tampang. Jangan cuma berani keluarkan kata-kata basi, kalau emang benar coba tunjukin bukti. Cukup sekian ungkapan lagu dari kita, takkan pernah ada kata menyerah. Dalam hal berkreasi tunjukkanlah yang kau bisa, tak usah hiraukan omongan dari kata pencela. Ambil hikmahnya saja dari setiap masalah, kalau dipikirkan entar bisa jadi gila. Tetap teruslah berpikir optimis, buang jauh-jauh pikiran yang pesimis. Alon yeah. Jumper Bone coba buat dua kolaborasi yang tak monoton. Mencoba ungkapkan semua yang ada, tuangkan kreasi yang kita punya. Alon MC and Jumper Bone coba buat dua kolaborasi yang tak monoton. Mencoba ungkapkan semua yang ada, tuangkan kreasi yang kita punya. Alon Alon MC and Jumper Bone coba buat dua kolaborasi yang tak monoton. Mencoba ungkapkan semua yang ada, tuangkan kreasi yang ada dalam pikiran kita. Yeah, yeah. Yeah. Unus.